Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa bunyi ayat yang menyebutkan tentang sempurnanya agama ini? Bagaimana bunyi ayat yang menunjukkan tentang sempurnanya agama Islam? Naam. Mahfid. Naam. Hasanta. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. As'al inda Naam. Mata nazalat hadhil ayah. Kapan ayat ini turun? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Naam. Soal indak. Tarikh tasya min dilhijjah. Yaum. Yaum jum'ah. Wa yaum. Arafah. Hina mada. Ketika Rasulullah SAW sedang. Naam. Hajjatil wada. Fi asnai hajjati wada'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada orang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayatnya banyak disebutkan di antaranya dalam Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Yang kurang lebih orang Yahudi ini mengatakan, laqad qara'tum ayatillah fi kitabikum law nazalat hadhil ayah fina latakhadna aidan. Kalau sungguh kalian telah membaca ayat di dalam kitab kalian, kalau ayat ini turun pada kami, kami jadikan hari turunnya itu sebagai Id, hari raya. Ini menunjukkan orang Yahudi pun ngerti ayat ini ayat yang agung, yang sangat besar. Kalau sekiranya ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan hari raya. Nah, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qad alimtu mata nazalat wa fi ma nazalat nazalat fi yaum al-jum'ah wa yaum arafah wakilahuma aiduna au kama qal. Kami telah mengetahui kapan ayat itu turun, pada waktu apa ayat itu turun. Ayat itu turun pada hari Jumat, hari Arafah, dan kedua-duanya adalah hari Id di sisi kami. Ayat yang agung, yang mulia, dan turun tidak perlu dijadikan Id, sudah turunnya di hari Id. hari Jumat dan hari Arafah. Hari yang padanya penuh kemuliaan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Selanjutnya kata Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala di akhir tafsir ayat yang ketiga, famanitturra ay alja'athu ad-dururatu ila akli syai'in minal muharramati sabiqah fi qawli hurrimat 'alaikumul maitatu fi mahmasatin ay muja'atin ghairu mutajanifin ay ma'ilin lil ismi bi alla ya'kula hatta yatturra fala yazidu fil akli 'ala kifayatihi fa inna Allah ghafurur rahim haitsu abaha lahul aklu aw abaha lahu akla fi hadhil hal wa rahimahu bima yukimu bihi biniyatih min ghairi naqsin yulhiquhu fi dinihi famanitturra ay alja'at sudarurah. Dia terjepit oleh keadaan darurat, terpaksa untuk memakan sesuatu yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala keharamannya dari awal ayat. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mauqudatu wa mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u ila ma dzakaitum. Ini semua adalah sudah kita ketahui adalah perkara-perkara yang diharamkan untuk dimakan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan famanitturra, siapa yang terkondisikan dia terpaksa, kondisi terpaksa untuk memakan perkara-perkara yang haram itu tadi, pada firman Allah hurrimat alaikumul maitah fi mahmasatin ay muja'atin, dalam keadaan kelaparan, juk yang sangat, yang kondisi memaksa dia, kalau tidak maka dia akan kehilangan nyawa. Ini kondisi terpaksanya. Tapi kalau misalnya baru sehari dua hari belum makan, masih kuat, masih bisa bertahan, maka itu belum terpaksa namanya. Ini sudah dalam keadaan berhari-hari atau bahkan berbulan, sudah enggak ada mampu lagi untuk bergerak badannya karena tidak ada makanan dan minuman sama sekali. Yang ada di situ adalah bangkai. Yang ada di situ adalah bekas hewan dimakan binatang buas. Di situ adanya adalah bahkan babi. Maka keadaan darurat yang demikian menjadikan dia dibolehkan ghairu mutajanifin, tanpa ada keinginan condong untuk berbuat dosa. Ghair ma'ilin lil ismi, tidak condong untuk melakukan dosa, bukan niatnya melanggar. Ini perkara-perkara yang haram saya mau langgar, enggak. Tapi kondisi yang memaksa dia memakan. Bi alla yakula hatta yatur, di mana dia tidak akan makan hingga kondisi terpaksa. Wala yazidu fil akli ala kifayatih, dan dia tidak lebih dari sekedar mencukupkan dia bertahan hidup. Bukan litamattu, bukan untuk bersenang-senang. Oh, lezatnya ini ya, kenyangin. Tidak. Tapi sebatas cukup untuk memulihkan tenaganya untuk bertahan hidup. Habis itu tidak lagi. Fa inna Allah ghafur rahim, maka sungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengampuni lagi menyayangi. Haisu abahalahul aql fi hadil hal, di mana Allah Ta'ala membolehkan untuk makan dalam kondisi yang demikian ini, kondisi yang terpaksa darurat. Wa rahimahu bima yukimu bihi biniyatih, awarahimahu bima yukimu bihi biniyatahu, dan Allah Ta'ala merahmati dengan memberikan pembolehan untuk sekedar menegakkan, mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Min ghairi nafsin yulhikuhu fi dinihi, tanpa ada celah dan cacat yang menimpa pada agamanya. Walaupun makan yang haram, tapi kan kondisi. Terpaksa. Maka dari ayat ini, ikhwan jazakumullah, termasuk yang disebutkan oleh para ulama menjadi dalil kaidah min kawaidil usul, yakni ad-daruratu tubihul mahdurah. Ad-daruratu tubihul mahdurah, keadaan terpaksa itu menjadikan bolehnya sesuatu yang dilarang. Terpaksa. Yang secara lebih umum lagi adalah al-masakoh tajribut taisir, kondisi yang berat yang tidak dimampui itu akan menghasilkan at-taisir, kemudahan, diberikan ruhsah. Nah, inilah kondisi ruhsah itu. Karena kondisinya darurat, terpaksa, maka diberi ruhsah, keringanan untuk makan hal-hal yang diharamkan untuk menghilangkan keterpaksaan itu. Nah. Ukurannya terpaksa itu kalau tidak memakannya akan hilang nyawa. Dan itu bukan berdasarkan prasangka atau kira-kira, tapi memang berdasarkan yakin, keyakinan. Ini kalau enggak makan pasti mati ini. Misalnya. Enam. Sekali lagi. Dengan syarat. Memakannya adalah sekedar. Bisa mempertahankan hidup. Tidak dalam rangka bersenang-senang. Tidak ada niat untuk melanggar. Perkara dosa. Biqadril hajah, sesuai dengan sebatas yang diperlukan. Dan kondisi terpaksa itu ketika sudah tidak ada alternatif jalan yang lain. Itu namanya kondisi terpaksa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Maka dusta orang-orang yang mengatakan kita harus memperjuangkan Islam. Di mana Islam ini tidak akan jaya di negeri ini kecuali harus masuk parlemen. Harus melalui jalur politik. Ini dusta. Katanya kondisi terpaksa. Kalau enggak nanti enggak akan jaya agama ini. Enggak akan menang agama ini. Akan tertindas umat ini. Nah, ini adalah kedustaan ikhwanul jazakumullah. Kondisi terpaksa itu kalau tidak ada alternatif yang lain, sementara di sana ada alternatif yang lain, bahkan alternatif yang ditawarkan oleh syariat. Nah, kok kemudian menyatakan terpaksa harus ikut parlemen, harus ikut dalam kancah politik untuk memperjuangkan Islam. Itu jalan yang dilarang oleh agama dalam keadaan tidak terpaksa. Maka ini adalah kedustaan kalau kemudian menegakkan agama tidak ada jalan yang lain saat ini kecuali lewat itu. Naam. Sekali lagi, kondisi terpaksa itu syaratnya adalah ketika tidak ada alternatif lain. Tidak ada jalan yang lain. Nah. Begitu juga kaidah al-akhafud dororain. Akhafud dororain. Memilih madarat yang lebih ringan dari dua madarat yang ada, bahaya yang ada. Kehilangan nyawa lebih berbahaya. Maka diperingan untuk mencari madarat yang ringan, yakni makan yang haram. Nah, karena memang tidak ada alternatif, yang ada dua-duanya madarat. Ini makan juga haram. Enggak makan mati. Tapi mati ini risikonya lebih berat. Maka diperbolehkan saat itu untuk makan. Karena ya ini lebih ringan madorotnya. Sekedar untuk bisa bertahan. Mempertahankan hidupnya. Ini kaidah yang ditegaskan oleh para a'imah. Dari ayat ini menjadi dalil. Ad-darurah tubihul mahdurah. Keadaan terpaksa itu mengizinkan atau membolehkan melakukan perkara yang diharamkan. Nah. Selesai pembahasan tafsir ayat ketiga surah Al-Ma'idah. Sanwasil insyaAllah fi darsinal ati al-ayah ba'daha. Naktabi hadha qadir. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.